Taib. Berikutnya kalimat ahadtu. Itu juga farwattum. Basatta farwattu. Bagaimana cara mengidghamkan huruf ta ke ta? Disebutkan dalam oleh para ulama bahwasanya huruf ta yang bertemu dengan ta maka terjadi idgham yang naqis, idgham yang tidak sempurna, ya, menyisakan sebagian dari sifat huruf ta yaitu sifatul itbaq atau ziyadatut tafkhim. Baik, kita baca. Fa qala ahattu bima lam tuhit bihi. Iqra, iqra'u. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Ingat tu ya tu. Dengan ta ada hams. Taib. Ulangi. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Wa min qablu ma farattum fi Yusuf. Wa min qablu ma farattum fi Yusuf. Wa min qablu ma farattum fi Yusuf. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي لِتَقْتُلَنِي لِتَقْتُلَنِي طيب مَا فَرَّطْتَ في جنب الله ما فرطت في جنب الله